Rembulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Cahaya di bulan ikut menghiasi nuansa misteri menyelimuti. Andri Rider Remix. Thanks.